Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala menjelang waktu maghrib kita manfaatkan untuk melanjutkan kembali daras kitabul ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang satu poin, yaitu poin yang ke-10, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang erat kepada Alkitab was sunnah. Artinya seriuslah kita terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, berusaha membaca dengan baik, berusaha menghafal, berusaha memahami, mentadaburi dan mengamalkannya, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada sebuah pertanyaan, kalau dari tadi, dari sebelumnya dijelaskan kembali kepada kitabullah dan sunnah, kembalilah kalian kepada Al-Quran dan sunnah, terus bagaimana dengan kondisi orang-orang yang mengatakan madhabku ini, madhabku itu, madhabku Syafi'i, madhabku Hambali, madhabku Hanafi, Maliki? Bagaimana kondisi yang demikian dengan pernyataan yang di awal, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah? Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa kita semua masing-masing bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaati Allah dalam perintah-perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya, berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, yang beliau kecam dari perkara-perkara tersebut, wa alla yu'badallah illa bima syara, dan Allah tidak diibadahi melainkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah menggunakan cara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Setelah beliau menjelaskan, membawakan keterangan makna syahadat Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan, qala fa idza qala insanun ana madhhabi kadza au madhhabi kadza au madhhabi kadza, fa naqulu lahu hadza qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata, madhab saya ini, madhab saya itu, madhab saya begini, maka kita akan ucapkan kepada dia, ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Fala tu'aridhu biqauli ahad. Ini ucapan Nabi, jangan kau pertentangkan dengan ucapan orang lain. Jangan kau tabrakkan dengan ucapan selain ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang kepada kita ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ditabrakkan kepada ucapan yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta immatil madzahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhan. Sampai-sampai pula para imam madhab yang terkenal berapa? Yang ma'ruf tersebar luas 4 madhab. Madhabnya Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad, terus Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, ya. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, imam madhab yang 4 ini terutamanya yang banyak pengikutnya, yang tersebar madhabnya ke seluruh penjuru dunia, mereka sendiri melarang untuk taklid kepada mereka, taklid murni, tulen. Enggak mau tahu kepada dalil, pokoknya madhabku ini, pokoknya madhabku Hambali, mesti saya harus ikut madhab Hambali walaupun salah, mesti saya harus ikut madhab Syafi'i walaupun salah. Nah, ini taklid mahdhan, taklid murni. Nah, enggak mau tahu yang lainnya. Wa yaqulun, mereka melarang, dan ucapan mereka semakna, yang intinya mata tabayyanal haq fa innal wajiba arruju'u ilaihi. Kapan tampak kebenaran, maka yang wajib adalah untuk mengikuti kembali kepada al-haq. Makanya para ulama, walaupun mereka punya madhab, madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali, ketika tahu sebuah permasalahan itu tidak sesuai dengan madhabnya, dia ambil madhab yang lain. Dia ambil ucapan Rasulullah SAW, dia berbelok dari madhabnya. Nah, maka sikap-sikap yang demikian perlu dicontoh. Bukan kemudian taklid buta, fanatik, membebek tanpa memandang dalil Al-Quran dan Sunnah. Harus melihat Syafi'i mengatakan demikian kenapa, Ahmad mengatakan demikian kenapa, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan demikian kenapa, Imam Malik pun demikian. Dilihat mana yang sesuai dengan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang diikuti. Dan nanti ketika Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasannya yang wajib kembali kepada Alkitab was Sunnah, kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti beliau rahimahullah akan menjelaskan apa manfaat adanya madhab-madhab, apa manfaat belajar madhab Syafi'i, apa manfaat belajar madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Thawri, dan madhab-madhab para ulama yang lainnya, apa manfaatnya. Jadi adanya pelajaran fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Syafi'i, itu ada manfaatnya. Cuman bukan untuk difanatikan, bukan untuk kita mematok ke sana, mesti harus yang kita ambil itu madhabnya tertentu. Bukan demikian tujuannya. Bahkan Syafi'i rahimahullah dalam ucapannya yang ma'ruf, Kata beliau rahimahullah, siapa nama Imam Syafi'i? Para tahfidz, siapa namanya Imam Syafi'i? Bin Idris, nam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi rahimahullahu taala. Siapa namanya Imam Malik? Nam bin Anas. Imamnya kota mana ini? Madinah. Siapa kunyahnya? Imam Malik siapa kunyahnya? Nah, siapa yang tahu? Siapa kunyahnya Imam Malik? Abu Hanifah. Lain Abu Hanifah. Abu Abdullah. Ya, Abu Abdullah. Namanya Imam Ahmad. Hah, siapa yang tahu? Nama ayahnya, nama kakeknya. Harus tiga. Siapa yang tahu? Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu kakeknya. Ayah siapa? Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya. Tapi ma'rufnya Ahmad bin Hanbal, nisbat langsung ke kakeknya. Dan itu ma'ruf, banyak di kalangan para ulama demikian. Ibn Taimiyah pun nama kakeknya. Ya. Banyak yang demikian. Siapa kunyahnya Imam Ahmad? Hah? Abu Abdullah juga ya. Semua imam madhab yang empat kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah? Aduh, siapa kunyahnya Abu Hanifah ini? Hah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Abu Hanifah kunyahnya. Kunyahnya Abu Hanifah, ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? An-Nu'man bin Thabit bin Sultan. Zultan. Zuta, naam. An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Naam. Taib. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin minan nas. Kata Syafi'i rahimahullah, umat manusia bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak di hadapannya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan, perintah, kabar, berita, semuanya, lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin minan nas, tidak sepantasnya baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut kemudian berpaling kepada ucapan orang lain. Jelas-jelas di hadapannya ini bimbingan Rasul, kemudian dia berpaling, dia ambil ucapan orang lain. Nampak di hadapannya ucapan Rasul, kemudian berdalil dengan seorang imam. Ucapan yang ma'ruf juga dari Syafi'i rahimahullah, idza qultu qawlan yukhalifu qawlar rasuli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idza qultu qawlan yukhalifu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawlil ha'id, fadribu biqawli al-ha'id. Apabila aku mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku mengeluarkan sebuah pendapat, sebuah ucapan yang ucapan itu ternyata menyelisihi ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqawli al-ha'id, maka tabrakkan ucapanku ke tembok. Campakkan ucapanku, ambil ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada mad'unya untuk tidak taklid kepada diri beliau. Dan semua sya'annya para ulama demikian, semua kondisinya para ulama demikian, mengajarkan untuk tidak taklid kepada pribadi mereka. Mereka semua mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak kepada kelompoknya, kepada madhabnya, kepada pribadinya. Ucapan Imam Malik rahimahullah ma'ruf, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahib hadzal qabr, setiap orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Di mana beliau ketika itu? Di Madinah, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pemilik kuburan ini yang mutlak untuk diterima ucapannya, harus mau enggak mau diterima ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan para sahabat Nabi. Kata beliau, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qawla rasul, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir turun bebatuan dari langit. Aku mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, sedangkan kalian membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sahabat termulia, kalaupun ucapannya bertabrakan, bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana dengan orang-orang setelah orang termulia tersebut? Setelahnya Abu Bakar dan Umar, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apalagi lebih utama lagi untuk ditinggalkan ucapan orang lain ketika menyelisih ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Dan benar ucapan Ibnu Abbas tersebut, hampir-hampir turun bebatuan dari langit. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yang menyelisihi ajarannya, akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang pedih. Sangat banyak ucapan salaf terkait hal ini tentunya. Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah mendapati orang sholat banyak sholat setelah waktu fajar, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini waktu terlarang untuk sholat, kecuali mungkin mereka yang memiliki hajat, yang memiliki sholat, yang memiliki sebab tahiyatul masjid dan yang lain-lainnya. Banyak melakukan sholat setelah sholat subuh. Maka Sa'id bin al-Musayyib melarang orang ini. Ternyata orang ini mengatakan kepada Sa'id bin al-Musayyib, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah?" Apakah Allah akan mengazab saya karena sholat? Jadi anggapan dia, ini kan baik, ini kan bagus, ini kan ibadah, sholat, sujud, zikir dalamnya. Tapi enggak tepat dia lakukan, enggak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Bahkan terdapat larangan padanya, terdapat larangan untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Kata Sa'id bin al-Musayyib, la walakin yu'adzibuka Allahu ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengazab dirimu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam yang ada, mereka melarang terhadap sikap taklid. Qala rahimahullah, fanaqulu liman 'aradana bimadhhabi fulanin aw fulan. Maka kita katakan kepada orang yang menabrakkan kita dengan madhab fulan atau madhabnya alan, nahnu wa anta najhadu anna muhammadan rasulullah wa taqtadhi hadhihi syahadah alla nattabi'a illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dan anta dan kamu bersyahadat Muhammad Rasulullah, dan syahadat ini berkonsekuensi agar kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka yang sudah bersyahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensi yang benar-benar menjalankan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mereka yang tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti yang mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa hadhihi sunnah baina aydina wadhihatun jaliyah, walakin lastu a'ni bihadhal qawl an nuqallila min ahammiyatir ruju'i likutubil fuqaha'i wa ahlil ilm. Sunnah yang ada ini, yang di hadapan kita, nampak jelas gamblang semuanya. Tapi aku tidak memaksudkan dengan keterangan saya ini, dengan penjelasan saya ini, untuk merendahkan, untuk mengurangi pentingnya kembali kepada kitab-kitabnya fuqaha dan kitab-kitabnya para ulama. Bukan maksudnya untuk apa? Menurunkan penjelasan akan pentingnya mempelajari kitab-kitabnya para ulama, bukan demikian. Bal innar ruju'a ila kutubihim lil intifa'i biha wa ma'rifati at-turuq allati biha tustanbatu al-ahkamu min adillatiha minal umuril lati la yumkin ayuhaqqiqa talibu al-ilmi illa birruju'i ilaiha. Bahkan kembali kepada kitab-kitab mereka, apa tujuannya? Yang pertama, lil intifa'i biha, untuk mengambil manfaat darinya. Belajar syarahnya para ulama, belajar keterangannya para ulama, hukum intisari hukum yang mereka ambil, ya, mengambil manfaat darinya. Wa ma'rifati turuqil lati tustambatul ahkamu min adillatiha. Begitu pula untuk mengetahui cara-cara yang dengannya hukum-hukum dapat diambil, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kan berdalil dengan sebuah dalil, dengan sebuah ayat maupun hadis, butuh tahu caranya dari sisi mana itu diambil. Hukum ini begini, begini, begini, dalilnya ini, dari sisi ini. Itu butuh untuk dipelajari. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kitab-kitab para ulama. Itu fungsinya. Belajar mazhab juga demikian. Oh, Syafi'i mengatakan demikian karena demikian, demikian, demikian. Malik mengatakan demikian karena demikian, demikian, demikian. Dalilnya ini, sisi berhujahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bukan kosong-kosongan, bukan langsung mengeluarkan statement, ya, semaunya sendiri, bukan mereka, para ulama. Mereka punya dalil, mereka punya cara berhujah dengan dalil tersebut. Nah, kembali kepada kitab mereka, termasuk perkara yang tidak mungkin seorang talib itu dapat mentahqiq, dapat meneliti sebuah perkara atau sekian perkara, melainkan dengan merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Enggak mungkin bisa meneliti tanpa bimbingan para ulama, tanpa mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Harus yang demikian. Tapi ketika nampak al-haq, yang al-haq itu menyelisihi ucapan seorang alim, ucapan satu madhab, maka harus yang diambil apa? Dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah sampai demi di sini insyaallah dari kita di sore hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.